Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Kashfu Syubhat, yang mana kita telah sampai pada halaman 84 pada kitab yang mirip dengan ana. Kita sampai pada halaman 84, yaitu masih berkisar tentang syubhat seorang al-musyabbih yang tidak mengerti dan paham tentang syirik dan tauhid. Kemudian dia menyampaikan syubhat tentang syafaat, tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hakikatnya dan ujungnya dia tidak paham tentang hakikat tauhid dan hakikat syirik, sehingga dia mudah untuk tergelincir dan terjatuh di dalam kesyirikan tersebut tanpa dia menyadarinya. Fa in qala atunkiru syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabra'u minha. Kalau seandainya dia berucap menyampaikan syubhat, apakah engkau mengingkari syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabra'u minha, dan engkau berlepas diri dari syafa'at Rasulullah. Ini syubhat mereka. Faqul la unkiruha wa la atabarra'u minha. Maka ucapkanlah atau jawablah, saya tidak mengingkarinya dan saya tidak berlepas diri darinya. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hak, sesuatu yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, dan bahkan beliau memberikan syafaat kepada ahlul kabair, pelaku-pelaku dosa besar dari umat beliau. Dan bahkan pintu al-jannah tidak akan terbuka kecuali dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah hakikat dari syafaat Rasul. Dan kita tidak mengingkarinya, dan bahkan kita tidak berlepas diri darinya, dan bahkan kita berharap dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam asy-syafi' wal musyaffa' wa arju syafa'atahu. Bahkan beliau adalah seorang yang memberikan syafaat dan orang yang mendapatkan kewenangan dan izin untuk memberikan syafaat. Wa arju syafa'atahu, dan saya berharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi ketika dia menyatakan barakallahu fikum, yang mana sebelumnya mereka beribadah kepada malaikat, kepada salihin, dan kepada nabi, melakukan iltija terhadap mereka adalah dalam rangka untuk meminta syafaat. Ini tujuan mereka, niat mereka. Bukan dalam rangka beribadah kepada makhluk-makhluk yang disebutkan tadi. Dan kita katakan bahwasanya itu adalah salah satu bentuk kesyirikan. Lalu dia menyampaikan syubhat lagi, apakah engkau akan mengingkari syafaat Rasul? Nah, dan engkau berlepas diri dari syafaat beliau, maka kita katakan kita tidak mengingkari syafaat beliau. Dan kita tidak berlepas diri dari syafaat beliau. Dan kita meyakini bahwasanya beliau adalah asy-syafi' wal musyaffa', orang yang memberikan syafaat dan orang yang mendapatkan izin untuk memberikan syafaat dari Allah. Dan kita berharap syafaat beliau. Walakin asy-syafa'ata kullaha lillahi ta'ala. Akan tetapi syafaat tersebut semuanya adalah milik Allah. Walaupun Nabi Muhammad nanti di akhirat dapat memberikan syafaat, akan tetapi syafaat tersebut seluruhnya adalah milik Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, kul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, milik Allah lah seluruh dari syafaat. Milik Allah lah syafaat semuanya. Itu yang pertama, bahwasanya syafaat tersebut adalah milik Allah. Wala takunu illa ba'da idznillah. Dan syafaat tersebut tidak akan bisa terlaksana kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para malaikat dan orang-orang salihin yang nanti akan memberikan syafaat, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat tersebut melainkan setelah mendapatkan izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisinya illa bi'idzni, melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la yashfa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ahadin illa ba'da an ya'zana Allahu fihi. Dan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa memberikan syafaat kepada seorang pun kecuali setelah Allah memberikan izin kepada beliau untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Nah, izinnya dari dua arah. Izin Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat, kemudian izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang akan mendapatkan syafaat tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa la yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak akan memberikan syafaat melainkan untuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu la yarda illa tauhid. Dan kita sampaikan kepadanya pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dan tidak meridhoi melainkan at-tauhid. Wa anta ayyuhal musyrik, sementara engkau telah melakukan kesyirikan dengan perbuatan ini, bagaimana bisa engkau bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sementara engkau bukan dari golongan ahlu tauhid, dan bahkan engkau telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan engkau ini. Dan engkau sudah mengerti dan mengetahui bahwasanya syafaat tersebut tidak akan diberikan kepada orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah meridhoi melainkan al-muwahhidin, ahlu tauhid. Wa la yardha minasyirki, dan Allah tidak akan ridho dari perbuatan syirik. Kama qala ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari selain dari Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, dan maka tidak akan diterima darinya. Selain dari tauhid, maka itu bukan Islam, karena Islam adalah ajaran tauhid, dinu tauhid. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kesyirikan dari siapapun, dan Allah tidak akan meridhoinya. Fa idza kanatish syafa'atu kulluha lillahi wa la takunu illa min ba'di idznihi wa la yashfa'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa la ghayruhu fi ahadin hatta ya'dhana Allahu fihi. Maka apabila syafaat semuanya adalah milik Allah. Dan syafaat tersebut tidak akan bisa terlaksana kecuali setelah izin dari Allah. Dan Nabi Muhammad SAW begitu pula yang lainnya tidak akan bisa memberikan syafaat kepada seorang pun sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepadanya. Wala ya'zanullahu illa li ahli tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan izin melainkan untuk ahli tauhid. Nah, apabila engkau sudah memahami ini semua, syafaat itu adalah milik Allah. Dan syafaat tersebut tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan izin Allah. Nabi dan yang lainnya dari kalangan malaikat, orang-orang soleh, para syuhada yang nanti akan memberikan syafaat, mereka semua tidak akan bisa memberikan syafaat kepada seorang pun melainkan setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwasanya izin Allah tersebut hanya diperuntukkan kepada siapa? Ahlu tauhid. Nah, apabila engkau sudah memahami ini semua, tabayyana laka anna syafa'ata kullaha lillahi wa atlubuha minhu, maka akan jelas bagimu bahwasanya syafa'at semuanya adalah milik Allah dan saya meminta syafaat tersebut darinya. Fa'akulu, maka saya akan berdoa kepada Allah dalam rangka meminta syafaat kepada Allah. Kita akan berdoa kepada Allah bukan kepada Nabi Muhammad, karena pemilik syafaat sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan izin, Nabi Muhammad tidak akan bisa memberikan syafaat melainkan setelah mendapatkan izin dari Allah. Maka kita meminta kepada Allah dengan mengucapkan Allahumma la tuharrimni syafa'atahu. Ya Allah, kalau memang betul-betul engkau mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau mengharamkanku atas syafaat Nabi Muhammad. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, berikanlah kewenangan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepadaku. Wa amsalu hadza, dan doa yang semisal dengan ini. Intinya ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, syafaat adalah milik Allah, sehingga oleh karena itu kita pun juga harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam syarahnya, dalam rangka penjelasan terhadap apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh di atas tadi, syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli al-kaba'iri la yunkiruha illa ahlul batin. Syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ahlul kabair, pelaku dosa besar dari kalangan al-muwahidin, tidak ada yang mengingkarinya melainkan ahlul batin. Sehingga oleh karena itu ahlus sunnah, dan bahkan termasuk dari akidah ahlus sunnah, adalah mengimani syafaat Nabi. Kalau kita membaca kitab-kitab akidah, baik kitab-kitab yang besar ataupun kitab-kitab yang kecil, mesti ada pembahasan tentang syafaat Nabi. Keimanan dan akidah terkait dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu sahih Bukhari, sahih Muslim, kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan sebelumnya, kitab-kitab dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, barakallahu fikum, selalu mereka menyematkan permasalahan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab mereka. Kenapa? Karena ini sudah menjadi salah satu barometer sebagai perbedaan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Nah, Ahlu sunnah meyakini syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan ahlul bid'ah, diantaranya adalah barakallahu fikum orang-orang khawarij dan mu'tazilah, ahlul batil wal firaqud dhalah, kelompok-kelompok sesat seperti orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Mereka tidak meyakini syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka menganggap bahwasanya ahlul kabair itu kafir. Mereka mengkafirkan ahlul kabair, pelaku dosa besar itu kafir bagi mereka. Dan itu hukum mereka di dunia, adapun di akhirat mereka berada khalid dan mukhallad dan finnar, mereka kekal di dalam an-nar. Nah, berbeda dengan ahlu sunnati wal jamaah, mereka tidak mengkafirkan ahlul kabair dari kalangan ahlu tauhid selama mereka tidak melakukan kesyirikan. Naam, dan bahkan ahlu sunnati wal jamaah mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada ahlul kabair yang telah mendapatkan izin dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung. Nanti pada yaumal mahsyar. Dan bahkan inilah yang kita memintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kepada Nabi Muhammad di dalam doa yang kita panjatkan setelah dikumandangkannya azan. Barakallahu fikum. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'athu maqaman mahmud, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, naam, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan al-wasilah, yang mana posisi ini tidak akan diberikan kepada selainnya melainkan hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ahlus sunnati wal jamaah fa inna min usuli aqidatihim al-iqraru bi syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, maka di antara akidah yang paling utama yang mereka miliki adalah meyakini syafaat Nabi dan syafaatnya para aulia dan orang-orang salihin. Walakinnaha la tutlabu minhum wahum amwat. Akan tetapi syafaat tersebut tidak diminta dari mereka sementara mereka dalam keadaan sudah meninggal. Wa innama tutlabu minallah, dan hanya saja syafaat tersebut hanya diminta kepada Allah. Li'anna ahadan la yashfa'u indallah illa min ba'di idni. Dikarenakan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah melainkan setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jal. Nah, kita tidak meminta kepada Nabi, kepada orang-orang soleh, kepada para wali dalam keadaan mereka semua sudah meninggal. Sehingga oleh karena itu meminta syafaat kepada mereka adalah termasuk perbuatan du'aul amwat atau talabun minal amwat, sebuah permohonan dan doa kepada orang yang sudah meninggal. Dan ini adalah salah satu jenis ibadah yang hanya selayaknya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dalam permasalahan syafaat ini, dalam perkara hal lain saja, bukan dalam perkara syafaat, kita meminta kepada mereka yang sudah meninggal ini, walaupun dia adalah seorang nabi, ini adalah talabun bil amwat, permohonan dan doa kepada orang yang sudah meninggal, dan ini adalah perbuatan syirik. Apalagi dalam perkara syafaat yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya syafaat tersebut hanya milik Allah, dan orang-orang yang mulia tadi yang kelak akan memberikan syafaat, mereka semua tidak akan bisa memberikan syafaat melainkan setelah izin atau setelah mendapatkan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala kepada 12 pihak. Wala budda an yakuna al masyfu' fihi mimman yardallahu anhu min ahli tauhid. Dan juga orang yang mendapatkan syafaat harus dari kalangan orang yang mendapatkan ridho dari Allah dari golongan ahlu tauhid. Nah, dari golongan ahlu tauhid. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'dhamu syufa'a yaumal qiyamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling besar dalam perkara syafaat ini pada hari kiamat, yakni beliau akan memberikan syafaat yang paling besar pada hari kiamat. Idza taqaddama lahu ahlul mahsyar wa talabu minhu an yashfa'a lahum indallah fi faslil qada' bainahum fa innahu la yashfa'u ibtida'an. Ketika datang kepada beliau ahlul mahsyar, manusia-manusia yang telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendatangi Nabi dan meminta kepada beliau agar mereka mendapatkan syafaat, agar Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Ketika itu, fa innahu la yashfa'u ibtida'an, maka sesungguhnya beliau tidak akan memberikan syafaat secara langsung. Enggak. Ketika diminta kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat, beliau enggak langsung memberikan syafaat. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Wa innama yasta'zinu rabbahu wa yatlubu minhu. Beliau meminta izin kepada Rabbnya dan meminta kepada Allah an ya'zana lahu bisyafa'ah, agar Allah memberikan izin untuk beliau untuk memberikan syafaat. Nah, gak langsung memberikan syafaat. Datang kepada mereka, kepada beliau ahlul mauqif, yang sebelumnya datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan terakhir kepada Nabi Adam, terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada beliau agar mereka agar beliau memberikan syafaat kepada mereka, agar segera diselesaikan urusan mereka, dijauhkan dari segala hal yang menakut-nakuti mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi enggak langsung memberikan syafaat. Akan tetapi beliau datang menghadap Rabb-nya, fa yakhirru sajidan baina yaday rabbih. Beliau sujud. Beliau tersungkur, bersimpuh sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa yad'uhu wa yatadarru ilaihi. Beliau memohon dan meminta kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, wa yastamirru hatta yuqalu lahu. Dan beliau terus dalam keadaan seperti itu sampai dikatakan kepada beliau, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkatlah kepalamu, wasal tu'ta mintalah maka akan diberikan kepadamu, wasfa' tu syafa', berikanlah syafaat karena engkau diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hal ini diriwayatkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, na'am, dan Al-Imam Muslim. Dan kisah ini masyhur, dan insyaallah kita semua sering atau pernah membaca hadis yang menceritakan tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ahlul mauqif. Nah, beliau tidak langsung memberikan syafaat, akan tetapi beliau bersimpuh sujud di hadapan Allah, na'am, meminta agar diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan beliau. Coba perhatikan. Nah, maka dari kisah ini seharusnya kita menyadari bahwasanya Nabi Muhammad apalagi yang lainnya tidak akan bisa memberikan syafaat sesuai dengan kehendaknya, melainkan tentunya setelah mendapatkan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin kaifa tatlubu syafa'ah? Akan tetapi bagaimana caramu meminta syafaat? Naam, bagaimana caramu meminta syafaat? Asy-syafa'atu tutlabu minallah. Syafaat tersebut diminta kepada Allah. Wala tutlabu minal makhluk, dan tidak diminta dari makhluk siapapun dia. Fataqulu, engkau mengucapkan di dalam doa kali, dalam doamu, Allahumma la tuharrimni syafa'ata nabiyyika. Ya Allah, janganlah engkau mengharamkan kepadaku syafa'at nabimu. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, berikanlah izin kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafa'at kepadaku. Wa amsalu hadza, dan doa yang semisal dengan ini. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi la yutlabu minhu syai'un la syafa'atun wala ghairuha. Li'anna talabal asya' minal amwat syirkun akbar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal tidak ada satu pun yang diminta dari beliau, dan tidak boleh meminta sesuatu pun dari beliau, entah itu syafaat ataupun selainnya. Dan bahkan perbuatan ini, talabal asya' minal amwat, dikarenakan meminta sesuatu kepada atau dari orang yang sudah meninggal, syirkun akbar, termasuk syirik akbar. Syirkun akbar, syirik besar, yang mana pelakunya naam akan murtad karena perbuatan tersebut, dan di akhirat dia akan kekal di dalam an-nar. Dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lanjutkan. Fa in qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam u'tiya syafa'atu wa na'tlubuhu mimma a'tahu Allah taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat, dan saya meminta kepada beliau sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Nah, balik lagi. Nah, tadi sudah dijelaskan syafaat itu milik Allah, dan kita hanya boleh memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia balik lagi syubhatnya, dia ulang lagi syubhatnya, akan tetapi dengan sedikit berbeda gambarannya atau konteksnya, hanya saja maknanya kurang lebih. Dia mengatakan Nabi itu diberikan syafaat kepada beliau, dan saya hanya meminta sesuatu yang Allah berikan kepada beliau, gak lain. Saya hanya meminta sesuatu yang Allah berikan kepada beliau, yaitu syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Apakah ini salah? Kata dia. Fal jawab, maka jawabannya adalah annallaha a'tahu asy-syafa'ah. Bahwasanya Allah memberikan syafaat kepada beliau. Itu sama-sama kita yakini. Wa nahaka an hadza. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melarangmu dari ini. Apa itu? Talabun bil amwat, meminta kepada orang yang sudah mati, sudah meninggal. Meminta sesuatu kepada selain Allah. Faqala ta'ala fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah engkau berdoa. Janganlah engkau berdoa kepada seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala, yakni janganlah engkau melakukan kesyirikan terhadap Allah di dalam doamu. Fa idza kunta tad'u Allah an yushaffi'a nabiyahu fika fa'ati'hu fi qawlihi fala tad'u ma'allahi ahada. Apabila engkau memohon kepada Allah berharap kepada Allah agar nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepadamu, maka taatilah Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya ini. Fala tad'u ma Allahi ahada. Jikalau engkau berharap syafaat nabi, menginginkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka taatilah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Fala tad'u ma Allahi ahada. Janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam, dengan dalam perbuatan doa, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun. Memohon kepada Allah akan tetapi di waktu lain memohon kepada selain Allah. Naam. Jangan engkau melakukan perbuatan ini. Karena ini bertolak belakang. Karena tadi sudah kita jelaskan bahwasannya ini adalah larangan dari perbuatan syirik. Sementara engkau memohon syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada engkau. Engkau mengharapkan yang demikian, akan tetapi engkau melakukan perbuatan syirik. Ini bertolak belakang. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan syafaat melainkan kepada ahlu tauhid. Nah, merekalah yang mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau sungguh-sungguh mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, maka taatilah firman Allah di dalam ayat ini. Wa aidan, dan juga kata beliau, fa inna syafa'ata u'tiyaha ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam fa saha annal malaikata yashfa'una. Dan juga sesungguhnya syafaat telah diberikan kepada selain Nabi Muhammad. Jadi syafaat itu bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja Allah berikan. Akan tetapi syafaat tersebut juga diberikan kepada selain beliau. Fasaha annal malaikata yashfa'un. Dan sungguh benar bahwasanya para malaikat nanti akan memberikan syafaat. Wal afratu yashfa'un. Dan al-afrat, anak-anak yang meninggal sebelum, anak-anak kecil yang meninggal sebelum orang tuanya meninggal, mereka juga memberikan syafaat. Wal awliya, para wali, yashfa'un, mereka juga memberikan syafaat. Ataqulu, lalu setelah semua ini, lalu engkau akan mengatakan, inna allaha a'tahumus syafa'ah wa atlubuha minhum. Sesungguhnya Allah memberikan syafaat kepada mereka, maka saya meminta syafaat dari mereka. Nah, kenapa engkau hanya mengkhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan alasan nah, bahwasanya Nabi Muhammad diberikan syafaat oleh Allah, saya hanya meminta sesuatu yang Allah berikan kepada beliau. Padahal syafaat tersebut juga diberikan kepada selain Nabi Muhammad. Allah memberikan kewenangan kepada para malaikat, kepada orang-orang soleh, kepada al-afrad, anak-anak kecil yang meninggal sebelum ayah-ayah mereka. Nanti mereka juga memberikan syafaat. Apakah dengan ini juga engkau mengatakan diperbolehkan untuk meminta syafaat kepada mereka-mereka tadi? Berdoa dan memohon kepada mereka agar diberikan syafaat. Naam. Fa in qulta hadza raja'ta ila ibadatis salihin. Kalau seandainya engkau meyakini ini, naam, barakallahu fikum, boleh meminta syafaat kepada orang-orang saleh, naam, kepada para wali, kepada al-afrad, maka engkau kembali kepada peribadatan kepada orang-orang saleh yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Naam. Yang tadi sudah terjadi dialog antara kita. Naam, dan sudah kita sepakati bahwasanya peribadatan kepada orang saleh itu juga termasuk syirik yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Nabi Muhammad memerangi orang-orang yang melakukan perbuatan ini. ibadah kepada orang-orang soleh. Kalau engkau mengatakan iya, berarti kita balik lagi ke awal. Dan tadi kita sudah menyepakati bahwasanya ibadah kepada orang soleh itu tidak benar dan tidak diperbolehkan. Dan itu termasuk syirik dan bahkan syirkul awwalin, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Allati zakarahallahu fi kitabi, yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya. Wa in qulta la, kalau engkau menjawab tidak, enggak boleh. Nah, kita enggak boleh meminta syafaat kepada al-afrad, kepada orang-orang soleh, kepada malaikat. Nah, batula qauluka, maka telah batal ucapanmu. Ucapanmu telah terbantahkan dengan jawaban engkau. A'tahu Allahu syafa'ata wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Yaitu ucapan engkau bahwasanya Allah memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad dan saya hanya meminta dari beliau sesuatu yang Allah berikan kepada beliau. Nah, maka batal syubhat engkau ini, terbantahkan ucapan engkau ini. Kita bacakan apa yang dinyatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ai laisa min lazimi i'ta'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi asy-syafa'ata jawazu talabiha minhum wa hum amwat. Bukanlah termasuk dari keharusan dari diberikannya Nabi Muhammad dan selain beliau asy-syafa'ah, terdapat padanya pembolehan meminta syafaat dari mereka sementara mereka sudah meninggal, dengan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala na'am nafa an yashfa'a ahadun indahu illa bi'idni wa ridahu 'anil mashfu' fihi. Dalilnya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menafikan, mentiadakan seorang pun mampu memberikan syafaat di sisinya melainkan setelah mendapatkan izin darinya dan ridho terhadap orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Wali anna talabasy syafa'ati minal amwat syirkun. Dan dikarenakan meminta syafaat dari orang-orang yang sudah meninggal itu adalah perbuatan syirik. Wallahu qad harrama syirka wa ahbata amala sahibihi wa harrama alaihi aljannata. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kesyirikan dan membatalkan amalan pelaku kesyirikan, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan aljannah darinya, terhadapnya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan jannah kepadanya. Allah tidak akan meridhoi dia untuk memasuki jannah. Waqad ankara subhanahu 'ala alladziina yad'uuna ghairahu wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingkari terhadap orang-orang yang berdoa kepada selainnya dengan dalih, dengan syubhat yang mereka katakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Lalu apa tanggapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang Allah katakan terhadap mereka? Nazzaha nafsahu an dzalika wa sammahu syirkan. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari semua itu dan menamai perbuatan tersebut sebagai kesyirikan. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang mereka perbuat. Wa aidan i'ta'ullahu syafa'ata laisa khasan bin nabi. Dan juga nah, Allah memberikan syafaat bukan hanya kepada nabi saja, bukan khusus kepada Nabi Muhammad saja. Fahal kullu man u'tiya syafa'atu tutlabu minhu min dunillah. Apakah na'am setiap orang yang diberikan syafaat kepadanya nanti, maka syafaat tersebut diminta darinya dan tidak diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kama kanal musyrikun al awwalun yaf'aluna dzalik, sebagaimana orang-orang musyrikun terdahulu melakukan hal demikian. Wa yaquluna haula'i syufa'una indallah, mereka mengatakan na'am haula'i syufa'una indallah, mereka itu adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa yang Allah katakan terhadap mereka? Bahwasanya perbuatan mereka itu adalah perbuatan syirik, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan perbuatan mereka tersebut dengan alasan meminta syafaat sebagai bentuk peribadatan kepada selain Allah. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka meminta, mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Mereka beralasan wa yaquluna haula'i syufa'una indallah, mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Katakanlah, apakah engkau akan memberitakan kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit dan pula di bumi? Nah, bagaimana mungkin engkau akan memberikan ilmu kepada Allah yang tidak Allah ketahui yang terjadi di langit dan di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari kesyirikan yang mereka perbuat. Allah menamakan perbuatan mereka itu adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah, dan Allah menamakan perbuatan mereka nam sebagai bentuk kesyirikan, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Yunus ayat ke-18. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.